Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan fillah na'udzubikumullah, kita lanjutkan kajian tentang adab bergaul dengan pemerintah. Barakofikum. Setelah kita mengetahui adab yang pertama ialah mengakui bahwa pemerintah kita adalah mereka yang secara sah dan resmi menjadi pemimpin negara kita. Berikut para pembantunya. Yang kedua adalah kita tidak melakukan tindakan kudeta atau tidak menggulingkan kekuasaan penguasa, baik secara lisan maupun dengan angkat senjata. Selanjutnya, adab yang ketiga ialah badrul ta'ah lahu zahiran wa batinah fi kulli ma ya'mur bihi aw yanha anhu illa ay yakuna ma'siyah. Kita mentaati pemerintah secara zahir dan batin, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya kecuali yang ada unsur maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak mentaati dalam urusan tersebut dan sabar dalam menghadapi resikonya. Nah, ini termasuk adab kita kepada penguasa. Peraturan-peraturan pemerintah yang isinya adalah perintah dan larangan, selama tidak ada pelanggaran dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada unsur maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib untuk mentaatinya zahir dan batin. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah subhanahu wa ta'ala, taatilah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah kalian. Juga disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah alal muslim fi ma ahabba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah. Wajib mendengar dan taat bagi seorang muslim, baik ia sukai atau ia tidak sukai, selama tidak diperintah dalam perbuatan maksiat. Nah, jadi peraturan-peraturan pemerintah yang tidak ada pelanggaran syariat dan tidak ada unsur maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk kita taati. Peraturan lalu lintas, kemudian mungkin peraturan dalam hal-hal yang terkait dengan maslahat umum, ya. Nah, ini harus ditaati, gak boleh ditentang. Tapi kalau peraturan tersebut ada unsur maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak mentaati dalam poin itu saja. Namun tidak sampai kemudian kita jadikan sebagai alasan melakukan tindakan memberontak kepada penguasa atau menjelek-jelekkan penguasa. Dan kita harus sabar menghadapi resiko yang ditimbulkan. Namanya penguasa punya kekuasaan, peraturannya tidak kita laksanakan karena ada unsur maksiat kepada Allah SWT, maka biasanya mereka apa ini? Memaksa. Dan biasanya mereka melakukan apa ini? Hukuman-hukuman yang melampaui batas. Tapi tetap harus mentaati dalam hal yang ma'ruf dan tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling nyata dalam masalah ini, qana bidina auzurumullah, ialah apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, yang beliau dipaksa untuk mengikuti peraturan negara saat itu, yakni harus mengakui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Itu ada unsur pelanggaran syariat. Ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk yang satu itu Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah tidak mau mentaatinya dan siap untuk menghadapi resikonya dan sabar menghadapinya. Dan ternyata benar, penolakan Imam Ahmad Ibnu Hanbal untuk meyakini ideologi negara saat itu, yakni Quran itu makhluk, menyebabkan Imam Ahmad dipenjara dan mendapatkan siksaan demi siksaan yang sangat berat. Namun beliau tetap sabar menghadapinya dan beliau tidak mengobarkan semangat pemberontakan kepada penguasa. Padahal saat itu beliau memiliki banyak pendukung yang siap untuk di belakang Imam Ahmad Ibnu Hanbal melakukan pemberontakan. Nah, berkata Hanbal rahimahullah, istama'a fuqaha'u Baghdad fi wilayatil Wasik ila Abi Abdullah. Ini para ulama ahli fikih di Baghdad telah sepakat untuk mendatangi Imam Ahmad, ini Abu Abdullah rahimahullah, untuk melakukan kudeta terhadap kekuasaan Al-Wasik saat itu. Nah, mereka mengatakan kepada Imam Ahmad, innal amra qad tafaqama wa fasa ya'nuna idhar al-qawl bi khalq al-Qur'an wa ghair dhalik wa la na'ba bi imaratihi wa sultani. Para ulama ahli fikih saat itu berkata kepada Imam Ahmad, wa Imam Ahmad, ideologi negara yang sesat sungguh telah menyebar, yakni mengatakan Quran itu makhluk. Kita tidak ridho Al-Wasik sebagai pemimpin dan pemerintah karena sikapnya yang seperti itu. Nah, apa yang diinginkan oleh mereka kepada Imam Ahmad? Imam Ahmad mau diangkat sebagai apa ini? Pemimpin tandingan, ya, untuk melakukan kudeta kepada Al-Wasik. Tapi apa kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal? Qala alaikum bil ingkar fi kulubikum wala takhla'u yadan min ta'ah wala tasukku asal muslimin wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin nama'akum. Kalian wajib mengingkari itu dalam hati kalian, yakni gak ridho dengan keyakinan semacam itu dan mengingkarinya. Tapi jangan sampai kalian melepaskan tangan dari ketaatan, jangan sampai memberontak, jangan memecahkan tongkat kaum muslimin, jangan menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin yang bersama kalian. Wanduru fi akibati amrikum wasbiru hatta yastari khabar wa yustaroha min fajr. Tunggulah akibat perbuatan kalian nanti, ya. Sabarlah sampai orang-orang yang baik bisa tenang dan yang jahat bisa ditenangkan. Nah, barakallahu fikum. Ingat, ini Imam Ahmad enggak asal ngomong, ya. Dapat perlakuan yang kejam dari penguasanya, dipenjara, disiksa. Bahkan banyak pendukungnya yang siap mendapat perintah Imam Ahmad untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah saat itu, tapi Imam Ahmad tidak mau. Nah, ini sikap Ahlussunnah. Sikap Ahlussunnah taat kepada pemerintah dalam hal apapun, yang penting tidak ada pelanggaran syariat, yang penting tidak ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau ada unsur maksiat kepada Allah, ada unsur pelanggaran syariat, kita tidak taat kepada makhluk, kita tetap taat kepada Allah, dan kita sabar menghadapi apapun resikonya. Dan dibuktikan oleh Imam Ahmad, beliau sabar menghadapi resikonya, dipenjara, disiksa oleh penguasanya. Tapi tidak sampai kemudian jadi alasan untuk mengobarkan semangat pemberontakan kepada penguasanya, atau mengobarkan teror-teror bersenjata ataupun cara lisan. Lah, Imam Ahmad tetap menyatakan harus sabar sampai Allah mendatangkan kemenangan. Beda dengan orang-orang Khawarij, mereka menjadikan alasan pemerintah yang melakukan pelanggaran syariat sebagai alasan utama untuk mengkafirkan mereka, untuk menghalalkan darah mereka, untuk mengobarkan semangat pemberontakan dan kudeta. Nah, ini pemerintahnya gak pernah sholat misalkan, pemerintahnya suka bekerja sama dengan Syiah, pemerintahnya begini, begini, begini, begini. Nah, akhirnya dikafirkan, kemudian dihalalkan darahnya, kemudian ada upaya mengkudeta dengan mukadimah teror-teror bom dan yang semisalnya, ya. Ini tindakan Khawarij. Nah, mereka mungkin mengira makna hadis itu ialah kita mendengar dan taat kepada penguasa selama tidak diperintah perbuat maksiat. Kalau diperintah perbuat maksiat atau pelanggaran, kita tidak boleh taat lagi selama-lamanya. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang mereka pahami, tapi pemahamannya salah. Yang benar ialah kita tidak melaksanakan perintah maksiat tadi, tapi tidak sampai kemudian kita melepaskan tangan dari apa ini? Ketaatan kepada penguasa. Ini perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan apa ini? Kelompok-kelompok ekstrem Khawarij. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, ikhwana fiddin a'azakumullah, ialah mendoakan kebaikan untuk penguasa. At-ta'kid ala du'a lahu, bersungguh-sungguh mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ini bukan supaya nanti diangkat sebagai pejabat, atau supaya dapat bantuan operasional atau yang lain, tidak. Lillahi ta'ala. Bersungguh-sungguh mendoakan kebaikan kepada pemerintahnya, supaya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, supaya bisa mengatur rakyat dengan seadil-adilnya, supaya tidak melakukan kedzaliman-kedzaliman kepada kaum muslimin secara khusus dan kepada masyarakat secara umum. Didoakan kebaikan. Nah, berkata Al-Imam Al-Barbahari rahmahullah ta'ala dalam kitab beliau As-Sunnah, "Idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau engkau melihat ada orang yang suka mendoakan kejelekan untuk pemerintah, maka ketahuilah orang itu adalah pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah. Wa idza sami'ta rajula yad'u lisultani bis-shalah. Tapi kalau engkau mendengar ada seorang yang mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah ta'ala. Maka ketahuilah dia adalah ahlu sunnah insyaallah ta'ala. Nah, seperti ini kondisi sekarang ini ikhwan fillah na'udzukum, di mana pemerintah sedang kebingungan mengatasi serangan-serangan teror bom yang diancamkan oleh pihak-pihak khawarij yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya banyak peraturan-peraturan yang mungkin bisa menyempitkan gerakan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka terkena imbasnya, ya. Nah, enggak boleh ini, enggak boleh itu, harus ini, harus itu. Nah, maka kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan kebaikan. Ya Allah, berilah kekuatan kepada pemerintah kami untuk bisa menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya. Berilah mereka hidayah ke jalan yang lurus agar dalam membuat peraturan selalu mengedepankan keadilan dan juga terhindar dari kezaliman. Dan semoga pemimpin kita memberi kemaslahatan kepada apa ini, masyarakat secara umum, terkhusus kaum muslimin. Didoakan, didoakan yang baik. Ya. Nah. Coba kalau kita benar-benar memperhatikan, akan muncul juga ucapan-ucapan celaan, bahkan doa-doa kejelekan dari mereka-mereka yang tidak terima dengan tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin sangat merugikan sebagian kaum muslimin. Doakan kejelekan, ya, ya Allah, segera cabut nyawanya, gulingkan kekuasaannya, dan lain-lain, ya, hancurkan kekuasaannya, bikin pincang, bikin ini, macam-macam, ya, didoakan kejelekan. Fa'lam annahu sahibu hawa, orang itu adalah pengikut hawa nafsu. Karena mendoakan kebaikan untuk penguasa atau pemerintah itu ikhwanu fillah a'udzukumullah, kemaslahatannya luas, ya, untuk orang yang berdoa dan untuk yang lain secara umum. Penguasanya baik itu kan yang senangkan kita semua, ya. Nah, Allah memberi hidayah penguasa misalkan kemudian menjadi ahlu sunnah wal jamaah, kan senang, ya. Nah, kemudian penguasanya dermawan, bantu masjid, bantu kegiatan dakwah, ya, nah, senang juga kan. Sementara kalau kita ngarahkan langsung, kita ini apa, ya, didengar mungkin, enggak juga mungkin, ya. Maka senjata kita ialah doa. Doakan supaya dapat hidayah, menjadi seorang ahlu sunnah, menjadi orang yang dermawan, orang yang memperhatikan kepentingan rakyatnya, khususnya kaum muslimin, tak khusus lagi ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ya, nah, itu akan yang baik. Itu baru namanya ahlu sunnah. Berkata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, "Lau kana li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan." Kalau aku punya doa istimewa, pasti yang aku beri doa itu hanyalah pemerintah. Doa kan ada doa biasa, ada doa apa ini? Istimewa. Seandainya punya doa khusus, doa istimewa, maka yang aku beri ialah pemerintah. Kenapa? Tadi itu. Maslahatnya lebih luas. Namun kebiasaan semacam ini Ikhwan fillah azakumullah, jarang kita temukan di kalangan kaum muslimin ya, rata-rata menghujat, mengkritik dan lain-lain. Tapi kalau mendoakan kebaikan penguasanya, jarang ya. Nah, mendoakan kedua orang tua iya, tapi kalau mendoakan penguasa kan jarang mendoakan kebaikan maksudnya. Ya. Nah. Ini adab yang keempat. Doakan kebaikan untuk penguasa. Kemudian adab yang kelima ialah iltimasul udrilahu. Mencari udur untuk penguasa. Nah, jadi kalau seandainya ada pemerintah mengeluarkan kebijakan yang baik, maka syukurilah banyak-banyak ya, muji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata ada pemerintah yang mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang mempersempit gerak kita atau mungkin enggak menguntungkan kita, maka beri mereka udzur ya. Ya mungkin karena kesalahan kita sendiri, mungkin karena keteledoran kita, mungkin yang lain. Ya, jangan langsung menghujat dan menyalahkan penguasa. Dasar penguasa enggak becus. Dasar penguasanya zalim. Jangan seperti itu. Beri uzur, ya. Mungkin ada pertimbangan yang lain. Mungkin gitu, ya. Berkata para ulama, kanal ulama yaqulun, idza istaqamat lakum umur sultan fa'akthiru hamdallahi ta'ala wa syukrahu. Kalau pemerintah memberi peraturan-peraturan yang lurus dan menguntungkan kalian, maka hendaklah kalian memperbanyak memuji Allah dan mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ja'akum minhu ma takrahun. Tapi kalau ternyata keputusan-keputusan pemerintah itu tidak kalian sukai, ya enggak menguntungkan kita, ya memojokkan kita atau mempersempit gerakan kita, wajjihuhu ila mastaujibunahu bidunubikum wa tastahiqunahu bi asamikum. Maka hadapilah dengan cara memberi udzur mereka, ya. Mungkin kita banyak dosa, mungkin kita banyak salah, ya, sampai penguasa mengeluarkan keputusan seperti itu. Nah, mungkin kita kurang komunikasi sama pemerintah, sampai kita disuruh lapor macam-macam yang memberatkan, ya. Sampai kita enggak boleh begini, ya. Nah, jangan menghujat mereka. Beri mereka apa ini? Udzur. Anggap saja karena dosa kita atau salah kita, atau mungkin kita kurang komunikasi, atau mungkin adab kita kepada pemerintah kurang baik, sampai pemerintah memberi keputusan atau peraturan yang tidak kita sukai. Ini adab, ya. Nah, ini harus kita tanamkan pada diri kita pribadi, keluarga kita, dan juga yang lainnya. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada berikutnya. Badlun nasihati lahu sirra wa ala niyatan. Memberi nasihat kepada penguasa baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Qalu liman? Qala lillahi wa li rasuli wa li kitabi wa li aimmatil muslimin wa amatihim. Agama itu nasihat. Bagi siapa? Bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. disebutkan nasihat secara rahasia atau secara terang-terangan. Nah, di sini perlu dijelaskan ikhwana fillah auzakumullah, untuk nasihat secara rahasia ialah apabila nasihat itu terkait dengan kebijakan pemerintah yang merugikan rakyatnya, atau yang mungkin bertentangan dengan Islam, atau yang semisalnya. Maka jangan kemudian kita memberi nasihat di depan umum, enggak langsung pada penguasanya, ya. Nah, takut penguasanya tersinggung, kemudian marah, kemudian menggunakan kekuasaannya, dan apa yang kita lakukan menyebabkan mafsadah. Maka kita secara sembunyi-sembunyi, yakni empat mata, ngomong kepada penguasa itu, atau melalui surat yang mungkin sudah dialamatkan secara khusus untuk penguasa, ya, dan tidak dipublikasikan, dinasihati, ya. Maaf Pak Presiden, ini keputusan Presiden yang ini menurut kami bertentangan dengan Islam, ya. Ini sebaiknya diganti. Kalau diterima, alhamdulillah. Ditolak, kita sudah melaksanakan kewajiban. Tapi sembunyi-sembunyi, jangan disebarluaskan, jangan dipublikasikan, jangan kemudian berkata kepada khalayak ramai, kemarin Pak Presiden tak tegur langsung, ya, ini salah. Kalau enggak, awas. Seolah-olah dia itu apa, pemberani, ya. Seolah-olah dia itu sangat kritis dan lain-lain, ya. Cari muka, gak boleh. Adapun nasihat yang sifatnya terang-terangan, ikhwan fillah auzakumullah, ialah nasihat yang bersifat umum, yang tidak menjatuhkan wibawa pemerintah, sebagaimana nasihat sama muslim, ya. Nah, misalkan ada kunjungan pemerintah di tempat kita, ya, kami nasihatkan kepada Bapak Bupati atau Bapak Kepala Desa, ya, semoga dalam membuat aturan-aturan, ya, yang baik, ya, yang adil, seadil-adilnya. Terima kasih atas tanggapannya. Enggak masalah, ya. Enggak jatuhkan orangnya, ada barakfikum, kan seperti itu biasanya, ada sambutan dari bupati atau apa, ya. Nah, kita memberi masukan, nasihat, kan didengar orang banyak, enggak masalah. Tapi kalau nasihat yang sifatnya mengkritisi kebijakannya dan lain-lain, ini dilaksanakan secara apa ini? Sembunyi-sembunyi, agar lebih bermaslahat dan terhindar dari banyak mafsadah. Kemudian ada berikutnya, ialah i'lamuhu bisirati ummalihi alladzina huwa mutalabun bihim. Melaporkan kepada pemerintah tentang kinerja pegawai-pegawainya, karena pemerintah dituntut untuk mengawasi mereka. Nah, biasanya yang nakal itu bukan presidennya, tapi bawahan-bawahannya, ya. Nah, ini termasuk adab bergaul dengan penguasa, ialah memberi laporan-laporan yang valid, yang istiqoh, yang terpercaya kepada Bapak Presiden, ya, tentang kinerja anak buahnya, ya. Nah, agar bisa tindak lanjuti. Nah, misalkan ada sebagian menteri ya, nah, melakukan tindakan yang zalim, barakikum ya, tanpa ada konfirmasi dengan Bapak Presiden, bukan instruksi Presiden, tapi itu murni pribadinya ya. Naam. Barakikum. Nah, maka kita bisa nulis surat atau apa ya, melaporkan kepada Bapak Presiden ya, Pak, hari ini jam segini saksinya ini ya, sebagian menteri Bapak ada yang begini-begini, apakah memang itu keputusan Presiden ataukah pribadi mereka ya. Nah, semuanya ini ikhwan fillah azakumullah dilakukan agar kita tidak sembarangan menuduh pemerintah melakukan pelanggaran ya. Kadang-kadang pelanggaran itu dilakukan oleh apa ini? Bawahan-bawahannya. Tapi yang kena ialah presidennya. Sehingga kita harus membantu presiden atau pemerintah untuk ikut mengawasi kinerja bawahan-bawahannya atau pegawai-pegawainya. Barakallahu. Ini termasuk adab. Ini kalau kita mampu. Kalau enggak mampu ya, serahkan kepada yang mampu agar tercipta suasana yang baik antara pemimpin dan rakyatnya. Ini dalam konteks ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Hendaklah kita saling ta'awun, tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nanti antaranya kita membantu Bapak Presiden atau atasan-atasan yang anak buahnya nakal ya, supaya ditindak. Ya, misalkan ada polisi-polisi yang nakal, gak apa-apa, laporkan kepada komandannya, tapi dengan apa yang dilaporkan yang jelas. Nah, gak usah pakai mencaci maki polisi. Nah, Pak, ini anggotanya namanya ini. Nah, suka bikin ulah di perkampungan. Siap, namanya siapa? Siap, tidak lanjuti. Itu, ya. Nah, mereka akan senang, kan ada pengawasan dan kontrol dari masyarakat. Ya, nah. Jadi saling menasihati, saling membantu dalam perbuatan baik dan takwa, tidak saling berbuat dosa dan permusuhan. Ya, tidak suka mencaci atau menyalahkan, tapi memperbaiki. Ya, ini khususnya tokoh-tokoh agama, barakofikum, yang memiliki apa ini? Kedudukan di tengah-tengah masyarakat dan juga dianggap oleh pemerintah. Ya. Sehingga ucapannya biasanya lebih diterima, masukan-masukannya bisa apa ini diterima. Nah, kemudian termasuk adab kepada penguasa. Radul qulub annafi'ah anhu ilaih wa jam'u mahabbatin nas alih. Berusaha untuk mengembalikan hati yang tidak suka dengan pemerintah agar menjadi suka dengan pemerintah. Artinya ikut serta menyampaikan masalah ini kepada masyarakat ya, bahwa Islam itu mengajarkan pemeluknya untuk mencintai pemerintahnya dan tidak menebarkan kebencian terhadap pemerintahnya. Jadi antaranya dengan ceramah-ceramah semacam ini atau tulisan-tulisan ya, supaya kaum muslimin paham bahwasanya Islam itu mengajarkan cinta kepada pemerintahnya, tidak membenci mereka. Karena kemaslahatan yang ada itu lebih banyak daripada madaratnya. Artinya kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih banyak daripada apa ini? Madaratnya. Sehingga kita harus menyebarkan doktrin ini kepada masyarakat bahwa kita tidak pantas untuk membenci pemerintah. Kita harus mencintai mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka supaya mereka bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kenapa para ulama menyatakan bahwasanya negara sekacau apapun kalau masih ada pemerintahnya itu lebih baik daripada negara yang tidak punya pemerintah. Negaranya kacau balau, miskin atau apa, tapi masih punya penguasa, punya presiden yang ngurus, itu lebih baik, lebih baik daripada apa ini? Negara yang tidak punya apa ini? Pemimpin atau penguasa. Ya, sehingga mengangkat seorang penguasa itu hukumnya apa ini? Wajib. Kalau negara gak ada presidennya, nah, gak ada yang ganti, nah, itu kondisinya sangat membahayakan. Maka harus segera diangkat apa ini? Penggantinya. Misalkan mati mendadak, kecelakaan, ya, harus segera diganti. Itu maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena kondisi suatu negara tanpa penguasa itu sangat mafsadah, sangat madarat, sangat berbahaya. Sampai diumpamakan tadi, ya, negara dalam kondisi yang kacau apapun, kalau masih punya penguasa, itu lebih baik daripada apa ini? Negara yang tidak ada penguasanya. Itulah, ikhwanabidin al-sakumullah, kita harus ikut serta menyampaikan kepada masyarakat agar mereka itu tidak benci kepada penguasanya dan menyayangi penguasanya. Masya Allah, penguasanya disayang, didukung, begitu. Masya Allah, ya kan? Merasa mendapat dukungan dari apa ini? Rakyatnya. Nah, itu biasanya ada timbal baliknya. Ya. Mereka juga akan apa ini? Menghormati masyarakat dan juga akan memberi kesejahteraan kepada apa ini? Masyarakatnya. Tapi kalau pemerintahnya selalu dirongrong, selalu diteror, selalu dicaci maki, selalu disudutkan, selalu dijelek-jelekkan, namanya penguasa itu manusia, ya. Nah, mereka jadi apa ini? Gak suka. Akhirnya apa? Ya sudah, mereka juga akan membabi buta. Sebagaimana yang terjadi di mana ini? Di Suriah. Ya. Nah, rakyatnya dibiarkan kelaparan, tembak, macam-macam. Barakallahu. Taib. Ini nyata. Jadi kalau presidennya, pemerintahnya dihormati, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Sebagaimana kalau para ulama kita dihormati, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan apa ini? Akhirat atau dunia, ya. Nah, jadi urusan dunia kita itu akan stabil jika kita menghormati dua pihak. Yang pertama ialah menghormati pemerintah, ulatul umur. Maka urusan dunia kita akan beres, ya. Nah, yang kedua ialah para ulama. Kalau kita menghormati para ulama dan mengulamakan para ulama, ya, istilahnya itu menghormati para ulama, mengikuti nasihat mereka, pengarahan mereka, maka akan beres urusan apa ini? Agama dan akhirat kita. Tapi kalau salah satu dari dua pihak ini kita jatuhkan martabatnya, kita remehkan, kita caci maki, tidak kita anggap, ya sudah, akan berantakan salah satunya. Pemerintah tidak dihargai, caci maki dan lain sebagainya, maka akan berantakan urusan dunia kita. Termasuk kalau para ulama tidak dihargai nasihatnya, enggak dijadikan panutan, enggak dihargai, enggak dihormati, maka kita akan berantakan urusan agama kita. Barakallahu fikum. Nah, adapun pembahasan yang lain tentang masalah muamalatul hukam ini sungguh sangat banyak sebetulnya, ya. Nah, ini saya ambil ringkasannya saja, ya. Nah, ini yang disiapkan untuk saya setebel ini, ya. Nah, hanya dalam waktu jam 5 sampai maghrib sampai isya, sehingga mau tidak mau saya ambil yang penting-penting saja, ya. Yang lain juga penting, tapi tidak untuk saat ini. Seperti hukum mengangkat pemimpin, ya, syarat-syarat jadi pemimpin, ya, cara mengangkat pemimpin, ya, kemudian hak-hak rakyat apa saja dan lain sebagainya, itu dibahas secara tuntas di sini dalam kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhoi'il Kitab wa Sunnah karya Syekh Abdul Salam bin Barjas Abdul Karim rahmat ta'ala, ya. Nah, mungkin untuk kesempatan saat ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penguasa kita, pemimpin kita mendapat hidayah dan taufik dan kekuatan untuk bisa memberikan maslahatan kepada seluruh rakyatnya, takhusus kaum muslimin wabil khusus ahlu sunnah wal jamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kaum muslimin, khususnya mereka-mereka yang suka membuat teror, bom dan yang sebagainya, untuk bisa kembali ke jalan yang benar dan mengerti bahwasanya Islam mengajarkan kita untuk bermuamalah dengan pemerintah dengan muamalah yang syar'i, yang jelas dan mengandung maslahat dan terhindar dari mafsadah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.